Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bertemu dengan Anda. Saya Hilbram Dunar. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di mana tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita di episode kali ini adalah seorang fashion blogger. Dia banyak menulis tentang fashion juga ya. Dia banyak memberikan semacam diary katanya yang berisi hal-hal menarik. Ada Mbak Konita Al-Jundia atau Mbak Tata ya. Assalamualaikum. Apa nama ininya blognya? Alamat ininya tatajunia.blogspot.com. Tatajunia.blogspot.com. Oke, silahkan dicek. Ada foto kita dong nanti ya. Tetap minta masuk. Dan juga ada Mbak Erlinda Tamam. Assalamualaikum, Linda. Terima kasih waktu yang disempatkan ke sini. Pada kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-Furqan yang akan dimulai dari ayat ke-53. Seperti apa? Langsung saja Pak Quraish. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 53 dari surah Al-Furqan ini Allah berfirman, "Wa huwallazi marajal bahrain, hadza 'adbun furat wa hadza milhun ujaj, wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura." Dialah, yakni Allah, yang mengalirkan dua laut. Maksudnya dua laut adalah laut dan sungai. Dia yang mengalirkan dua laut, yang ini tawar, sangat lezat, segar dan sangat tawar, dan yang ini milhun ujad, asin lagi pahit. Tetapi Allah menjadikan antara keduanya barzakh, pemisah, sehingga dia tidak bercampur. Kita lihat dulu supaya lebih jelas. Kalau saya berkata ini berwarna, warna apa sama dengan baju Anda? Merah. Marun. Marun. Ini putih. Putih. Ketika saya berkata ini dan ini, berdekatan atau tidak? Tidak. Oke. Kita lihat nanti relatif itu. Ini dan meja itu berdekatan atau tidak? Bisa, berdekatan. Kalau saya berkata itu, maka itu relatif jauh dari saya. Oh. Ya kan? Kalau saya berkata ini, itu artinya dekat kepada saya. Benar nggak? Iya, iya. Nah, jadi ketika saya berkata ini dengan ini, ini artinya berdekatan. Ini dengan itu artinya berjauhan. Nah, di sini Allah menyatakan ini segar dan tawar, dan ini asin. Ini berarti bahwa air laut dan air sungai ini berdekatan, namun dia tidak bercampur. Kalau dia berkata ini dan itu, wajar dong tidak bercampur. Ya kan? Banyak penafsiran tentang maksud ayat ini. Allah menjadikan, walaupun mereka berdekatan, keduanya berdekatan tapi tidak bercampur. Ada yang berkata dalam kenyataan, kita melihat air laut di pantai ada mata air. Ya. Yang memisahkan atau yang menyaring air laut itu, walaupun merembes ke bawah, tetap saja mata air tawar, tetap saja laut asin. Tidak bercampur. Yang punya kuasa mengatur itu Allah. Oke? Okay? Ada lagi yang berkata, ini lebih baik. Allah mengatur itu dengan jalan menjadikan laut pada umumnya lebih rendah dari sungai. Tetapi laut itu banyak airnya, sungai itu sedikit. sehingga kendati air sungai ada di atas dan mengalir ke laut, dia tidak bisa mengasinkan, menawarkan air laut, ya kan? Nah, sebaliknya, air laut karena dia di bawah tidak bisa naik ke atas untuk mengasinkan air laut. Bagus. Ada pendapat ketiga lebih baik. Tapi ini dikemukakan oleh ilmuwan bahwa ada wilayah-wilayah di bumi ini yang walaupun sudah mengalir air laut ke sungai atau sebaliknya, tetap saja yang sungai yang bersumber dari sungai itu tawar karena ada pemisah antara keduanya. Pemisah itu adalah diciptakan Allah pada air sungai dan air laut itu sehingga bercampur, dia tidak saling mengasinkan atau menawarkan. Padahal kita garis bawahi, sesuatu yang paling gampang bercampur itu air. Iya. Ya kan? Iya. Ini menunjukkan kuasa Allah. Mereka berkata itu sungai Amazon di Amerika Selatan mengalir ke laut Atlantik 200 mil, walaupun dia mengalir masih tetap sungai itu. Nah, itu ada juga di Laut Merah dan lain-lain sebagainya. Kita mau berkata begini, apa makna ini? Dari segi ilmu, dari segi kenyataan begitu, tapi sebenarnya di balik itu ada sungai yang tawar, yang lezat. Itu ibarat seorang yang beragama dengan baik, yang asin, yang pahit, orang yang tidak beragama. Walaupun dia berdekatan, berteman, identitas masing-masing tetap terpelihara. Walaupun Anda berkunjung kemana-mana, melihat, ya toh? Jalan-jalan, traveling. Traveling kan dia traveling ya. Iya. Anda memerhatikan mode, fashion. Orang harus jaga identitasnya. Muslim harus menjaga identitasnya sebagai Muslim. Silahkan bergaul, tetapi jangan hilang identitas Anda. Jangan hilang budaya Anda. Jadilah Anda tetap sungai yang tawar, yang segar untuk diminum. Jangan jadi asin. Kenapa begitu? Karena memang ada perbedaan antara Muslim dan non-Muslim. Ada perbedaan antara orang Indonesia dan budayanya dan orang Eropa dengan budayanya. Jangan Anda ke sana, luntur budaya Anda. Jangan Anda. Saya kira itu pesan ayat ini. Baik, kita tahan dulu di situ, tapi masih panjang penjelasan dari Pak Quraish untuk kita semua. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Karena itu, wahai Nabi Muhammad, tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Tawakkal. Apa arti tawakkal? Berserah diri. Kita mari lihat asal katanya. Pada segmen sebelumnya, Pak Quraish menceritakan bagaimana ada perbedaan, walaupun dekat ya, antara sungai dan juga laut. Itu kalau diibaratkan, kita harus bisa menjadi pembeda dengan identitas diri kita yang tidak tercemar. Kemanapun kita pergi, kita tetap memiliki identitas sebagai Muslim yang baik. Dilanjutkan, Pak Quraish. Jadi ayat ini, ayat yang kita bahas tadi itu, ingin menunjukkan betapa Allah Maha Kuasa. Air laut yang begitu banyak, air sungai yang tidak sebanyak air laut, itu Allah buatkan. Itu dalam salah satu hadis ada dikatakan, perbedaan antara Muslim dan non-Muslim itu adalah sholat. Kalau Anda masih jaga sholat Anda, Anda masih jaga identitas Anda. Tapi kalau sudah tidak, sudah luntur identitas Anda. Ya kan? Nah, ini perbedaan antara air sungai dan laut, itu ini asin, ini tawar. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ayat kita ini menyatakan mana tadi? Wahuwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Allah juga yang menciptakan dari air manusia. Sperma pertemuannya dengan ovum lahir manusia. Itu Allah yang mencipta. Jangan pernah menduga bahwa manusia bisa mencipta. Cloning pun, bayi tabung pun, bukan manusia yang mencipta. Allah yang mencipta. Terlalu banyak contoh menyangkut hal itu. Allah yang mencipta, bukan saja karena Allah yang menciptakan asal-usul air itu, tetapi juga sekian banyak dokter yang berusaha untuk melahirkan manusia melalui bayi tabung, gagal. Ya, ya kan? Jadi sebenarnya yang di atas yang menentukan. Allah yang mencipta dari air manusia, lalu dijadikannya manusia ini memiliki keturunan dan kekerabatan. Dari perkawinannya, dari pertemuan sperma dan ovum, lahir anak keturunan, dan dari perkawinan itu lahir hubungan kekerabatan. Ada besan, ada ipar. Ya. Sungguh Tuhanmu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kendati demikian hebatnya Tuhan, ada saja orang-orang yang menyembah selain Allah. Apa yang tidak memberi mereka manfaat walau mereka menyembahnya, dan tidak memberi mereka mudarat walaupun tidak menyembahnya. Memang orang-orang kafir itu menjadi pendukung-pendukung setan melawan Tuhan. Pendukung-pendukung setan orang kafir. Karena setan mau ada temannya. Oke, kita lanjutkan ayat kita. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadzira. Wahai Nabi Muhammad, itulah ajaran agama. Kami tidak mengutusmu kecuali untuk memberi berita gembira dan memberi peringatan. Sampaikanlah, saya tidak meminta dari kalian atas upaya saya ini menjelaskan agama sedikit upah pun. Tetapi satu penafsiran illa, tetapi siapa yang ingin bersedekah ini karena Allah, silakan. Tapi buat saya tidak. Satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, saya tidak meminta upah sedikit pun dari upaya saya ini, kecuali saya memperoleh upah itu kalau kalian beriman, mengamalkan amal soleh, di situ saya dapat upah. Kenapa begitu? Nah, ini ada prinsip. Kalau Anda mengajar orang suatu kebaikan, kemudian dia mengamalkannya, dia dapat ganjaran. Ya. Yang mengajar dapat juga, ya kan? Jadi Nabi Muhammad berkata, saya tidak dapat upah kecuali kalau kalian beriman, itu saya dapat upah. Upah itu bukan dari kalian, itu dari Allah. Tapi apa sih itu istilahnya itu, multiple apa lagi nih? Multi level marketing. Multi level marketing begitu. Ini. Saya tidak minta upah dari saya. Karena itu wahai Nabi Muhammad, tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Tawakkal. Apa tawakkal? Berserah diri. Kita mari lihat asal katanya. Wakil itu apa? Wakil itu pengganti yang mendapat tugas mengerjakan apa yang mestinya Anda kerjakan. Kira-kira begitu ya. Tawakal. Berserah. Tunggu dulu. Tawakal Allah, jadikanlah Allah wakil Anda. Jadi menyerahkan semua pada Allah gitu. Serahkan Pak. Semua pada Allah. Jadikan. Hanya ada bedanya menjadikan Allah wakil dan manusia wakil. Apa bedanya? kalau manusia menunjuk wakil, dia bisa berlepas tangan, tidak kerja lagi. Ya kak? Ya, mungkin bisa. Kerjakan, kamu saya tidak kerjakan. Ya, itu wakil. Kalau Anda menjadikan Allah wakil, Anda masih harus bekerja. Setelah Anda bekerja, baru serahkan kepada Tuhan. Itu bedanya yang pertama. Yang kedua, bedanya. Kalau Anda menjadikan seorang wakil, bisa tidak Anda menarik perwakilan Anda? Bisa. Ganti lagi wakilnya. Kenapa Anda ganti? Kalau mungkin kerjanya kinerja yang tidak baik. Dia tidak tahu, ya kan? Jadi dia tidak tahu, boleh jadi dia lemah. Nah, sekarang kita kembali kepada Tuhan, bertawakal pada Tuhan. Wajar enggak Anda tarik perwakilan Anda dari Allah? Enggak. Tidak. Mungkin Allah yang menarik kita. Ya, ya. Bukan kita yang menarik Allah. Nah, di sini bedanya. Toh, kita tidak bisa tarik karena jelas dia lebih kuasa dari kita. Kita tidak bisa tarik karena dia lebih mengetahui dari kita. Jadi kalau Anda sudah berusaha, sudah tidak ada lagi, saya tidak bisa lagi, saya serahkan pada Allah. Pasti keputusannya itulah yang terbaik. Itu arti tawakal Allah. Mengapa kita bertawakal Allah? Apa caranya? Kita akan lihat nanti sebentar. Baik. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Sabbih bihamdihi. Pujilah Allah sambil mensucikannya. Mensucikan Allah itu berarti menyingkirkan darinya segala keburukan. Pada segmen sebelumnya dalam Tafsir Al-Misbah, Pak Quraiz mengatakan atau menjelaskan mengenai arti tawakal, berserah, yang bisa juga berarti diwakili atau wakil. Jadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sebaik yang bisa kita lakukan, lalu jangan lupa menyerahkannya kepada Allah sebagai wakil kita untuk menentukan apa yang terbaik untuk kita. Lalu bagaimana cara yang terbaik untuk tawakal? Silakan Pak Quraiz. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Jadi perintah sini ditujukan kepada Nabi, sebenarnya kepada semua umat Islam, bertawakallah kepada Yang Maha Hidup. Jangan bertawakal kepada yang sekedar hidup. Yang Maha Hidup, alladzi la yamut, yang tidak mati. Hidup ditandai oleh tiga hal: gerak, rasa, dan tahu. Allah hidup dan memberi kehidupan. Ya kan? Nah, kalau begitu, kalau Anda mau berserah diri pada manusia, belum tentu berhasil. Karena untuk keberhasilannya harus kepada Yang Maha Hidup, yang tidak mati. Boleh jadi saya serahkan pada Anda, besok mati. Yang Maha Hidup, yang memberi hidup, dan yang tidak mati, dan yang tahu, yang maha mengetahui. Gimana saya berserah diri, saya menyerahkan satu urusan pada orang yang tidak tahu? Dan satu lagi, Maha Kuasa. Jadi kalau mau berserah diri, jadi kerja dulu, baru berserah diri. Berserah diri pada siapa? Pada Allah. Karena Dia Maha Hidup, Dia tidak mati, Dia Maha Mengetahui, dan Dia Maha Kuasa. Dan kelanjutan ayat kita ini, wasabbih bihamdihi. Pujilah Allah sambil mensucikannya. Mensucikan Allah itu berarti menyingkirkan darinya segala keburukan. Aduh, kok jadinya begini? Saya sudah berserah diri pada Allah. Keberatan. Ini yang terbaik untuk Anda. Allah sudah pilihkan yang terbaik. Allah tidak salah. Allah bukannya tidak adil. Saya sucikan Dia. Dan saya puji Dia. Apapun hasilnya. Karena itu yang terbaik. Nah, hanya sadarilah. bahwa pujian Anda kepada Allah itu belum mencapai sasarannya. Karena Anda kalau muji seseorang, Anda harus kenal dia atau tidak? Iya. Iya dong. Ya kan? Anda bisa mengenal Allah sebaik-baik perkenalan? Tidak bisa. Jadi jangan sampai pujian Anda masih kurang. Ya kan? Karena itu, puji sambil sucikan. Ya Allah, saya puji kamu. Tapi saya tahu bahwa pujian saya ini belum cukup. Wasabbih bihamdi. Itu kalau kita ruku, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Karena wasabbih bihamdi rabbihi wa kafabihi bidhunubi ibadihi khabira. Cukup sudah Tuhan Maha mengetahui dosa-dosa orang-orang yang memaki-maki kamu, wahai Nabi Muhammad, orang-orang yang durhaka, itu Allah tahu. Sebabnya ada ungkapan, Allah menunda tapi tidak mengabaikan. Ya kan? Ada ungkapan, Tuhan itu tidak tidur. Ya. Dia melihat. Wakafah. Baru di sini dilanjutkan tentang kuasa Allah lebih jauh yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira sampai di sini. Baik, sebelum saya kasih kesempatan Tata dan juga Linda untuk bertanya, kita akan dengarkan pertanyaan dari masyarakat yang punya keberuntungan untuk bertanya langsung pada Pak Quraish Shihab. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Pramuda Wadana. Saya seorang mahasiswa. Saya ingin bertanya. Dalam sebuah ayat Allah menyebutkan manusia dengan kata basyar, sedangkan di ayat lain dengan kata insan dan anas. Apakah perbedaannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rangga. Basyar, insan, dan anas. Perbedaannya di mana? Baik. Masih ada satu lagi. Bani Adam, putra Bani Adam, Adam ya. Ya kan? Ya. Okay. Mari kita lihat. Kalau basyar itu menunjuk manusia dengan persamaan-persamaan umum antar mereka. Kalau saya berkata manusia, ada matanya? Ada. Bagus. Semua manusia sama kita dong. Ada hidungnya? Ada. Punya perasaan? Iya. Punya perasaan. Ada keinginan? Bisa marah, ya kan? Dan sebagainya. Basyar manusia dengan persamaan-persamaan. Nah, kalau insan juga manusia, tapi bisa jadi ada perbedaan antara si A dan si B. Kita sekarang ambil contoh. Nabi diperintahkan menyampaikan begini: Innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Aku ini adalah basyar seperti kamu. Mata saya di depan, saya lapar, saya bisa marah, dan seperti kamu. Tetapi saya dapat wahyu. Sebagai IA, itu insan. Ada unsur perbedaannya dengan manusia yang lain. Ya, Pak. Itu insan. Basyar terambil dari kata yang semakna dengan kulit. Kita semua punya kulit, ya. Insan terambil dari akar kata yang bermakna harmonis, yang berarti gerak, yang berarti lupa. Manusia ini dinamai insan karena dia mestinya selalu berhubungan harmonis. Ada enggak orang yang tidak berhubungan harmonis? Dia basyar. Ya toh? Selalu dia berpotensi untuk lupa. Demikian seterusnya, itu bedanya, ya. Kalau anas kumpulan manusia. Jadi anas itu banyak. Kumpulan bukan. Kalau insan bisa satu orang, basyar bisa satu orang. Seperti kelompok begitu ya. Iya, kelompok. Wahai, biasa diterjemahkan seluruh manusia. Wahai seluruh manusia. Ya kan? Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Quraish. Silakan Tata atau Linda dulu. Linda. Iya, silakan. Pertanyaannya. Apakah di dalam agama Islam itu boleh kita kita diperbolehkan untuk mempunyai bayi tabung? Apakah boleh punya bayi tabung dalam agama Islam? Oke, okay, nanti jawabannya akan diberikan oleh Pak Quraish sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali, tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. pakaian begitu. Dia tidak menentukan bentuk pakaian, tapi yang dia tentukan menutup aurat atau tidak. Terus, ya kan, jadi. Pertanyaan pertama dari Linda adalah apakah manusia boleh memiliki bayi tabung dilihat dari sudut pandang Islam? Bagaimana Pak Praes? Boleh dengan syarat. Syarat utama adalah bahwa sumber bahan yang dibuat darinya bayi tabung itu, atau lebih tegas lagi, sperma dan ovum yang dipertemukan itu haruslah sperma dan ovum dua orang yang telah memiliki hubungan pernikahan yang sah. Oh. Dan kalau ada satu orang di sana, tolong deh. Iya, iya. Iya, kalau kayak bank sperma atau donor sperma begitu, nggak boleh. Kalau bank sperma diketahui bahwa ini milik si A, ya, lantas akan diletakkan pada si B yang memang istrinya, boleh. Tapi kalau bank sperma begitu aja, seperti Anda menyimpan uang di bank, tidak ketahuan dari mana lagi ininya dan sebagainya, tidak bisa. Oh. Karena kenapa? Islam sangat mementingkan pemeliharaan asal usul dan keturunan. Itu sebabnya anak angkat pun yang Anda sudah angkat sejak dia bayi dan ini tidak boleh dinisbahkan kepada orang tua yang mengangkatnya. Karena orang tuanya ada, kan? Ada. Kalau Anda tidak kenal orang tuanya, jangan sebut namanya. Jangan sebut nama orang tuanya. Jadi bayi tabung boleh, tapi ini salah satu syaratnya. Oke. Baik, sekarang berikutnya Tata. Udah nggak sabar nih. Silakan. Iya, udah nggak penasaran deh tadi soalnya. Karena tadi ayat pertama itu paparannya memang mengenai identitas kan. Dan memang kalau menurut saya itu dalam Islam, apalagi seorang wanita, itu kan memang harus jelas bagaimana dia membawa diri, kemudian juga identitasnya dia. Sebenarnya kalau dalam Islam itu sendiri gitu, apakah memang ada yang memang harus yang benar seperti ini atau salahnya seperti ini gitu? Karena memang kalau kita melihat gitu identitas kita sebagai seorang Indonesia ya begini, tapi ketika di luar pun berbeda gitu. Tapi memang sama-sama pakai hijab atau sebagai muslimah misalnya. Oke. Nah, blunder itu seperti apa? Oke. Baik, mari kita lihat. Yang pertama dulu, ada prinsip yang harus kita garis bawahi. Islam tidak menentukan bentuk tertentu, tidak mensakralkan bentuk tertentu. Saya mau ambil contoh yang mungkin agak ekstrim. Kita ada bentuknya Ka'bah ya, ada tempatnya di sana, di Mekah. Seandainya Ka'bah ini diangkut, dibawa ke Indonesia, kita sholatnya kemana? Tetap ke sana. Tetap ke sana. Karena ide pakaian begitu, dia tidak menentukan bentuk pakaian, tapi yang dia tentukan menutup aurat atau tidak. Terus, kan, jadi Anda bisa. Hanya dari sisi lain kita bisa berkata, itu sebabnya Nabi pernah menerima hadiah pakaian dari Mesir. Itu dia berikan kepada salah seorang sahabatnya, silahkan pakai. Suatu ketika Nabi, mana itu pakaian? Oh, dia bilang, saya beri istri saya untuk dia pakai. Ya kan? Nah, jadi ini berarti boleh memakai pakaian ini. Hanya saja kita harus ingat bahwa pakaian itu juga bisa membedakan seseorang dari yang lain. Ya kan? Nah, dalam konteks budaya, kita sebaiknya mengikuti budaya kita, walaupun tidak terlarang, boleh aja. Nah, yang lebih penting dalam konteks identitas itu adalah sikap kita, nilai-nilai yang kita anut, apa sesuai atau tidak. Satu contoh boleh jadi itu bisa dibenarkan. Maaf, kalau mau keluar rumah, orang Barat biasa cium istrinya. Ya. Ya, toh? Bagaimana kalau itu dilakukan di Indonesia di depan umum? Gak biasa ya? Gak biasa. Cium tangan. Walaupun itu tidak terlarang kan? Mm-hmm. Ya, kalau mau merim pun boleh ya. Ya kan kalau ini budaya. Kita jaga identitas kita walaupun ini. Satu contoh. Apa itu? Yang cium pipi kiri, cium pipi kanan. Cipika-cipiki. Itu antar lelaki dan perempuan. Ya. Gimana itu? Kalau yang bukan muhrim, ya. Jagalah budaya Anda. Itu ada identitas. Ya. Jadi bertingkat-tingkat keharusan memelihara kita punya budaya. Kita punya identitas. Saya kira seperti itu. Lagi Anda jangan kemana-mana. Kita masih punya waktu dalam tafsir Al-Misbah. Berusahalah semaksimal kemampuan Anda. Setelah itu, serah diri pada Tuhan. Jangan baru setengah, sudah minta. Pada saat sebelum break tadi, Tata karena fashion blogger ya, bertanya kepada Tengku Rais sesuai dengan bidangnya sebagai seorang fashion blogger. Dia bertanya soal pakaian, soal fashionnya. Sudah berusaha semaksimal mungkin, yang menurut dia sudah tepat, tapi ternyata masih ada penilaian-penilaian atau mungkin juga ada orang-orang yang mencurigai dan mengatakan bahwa itu salah atau tidak benar. Ya, bagaimana Pak Quraish? Penilaian orang? Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Ini nomor satu. Yang kedua, tinggalkan apa yang meragukan Anda menuju apa yang tidak meragukan Anda. Jadi kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, inilah yang Anda yakini. Itu Anda ragu, itu boleh atau tidak. Tinggalkan yang meragukan Anda, cari yang meyakinkan Anda. Jadi hati Anda menjadi tenang. Keraguan hilang. Apapun yang orang. Itu sebabnya Nabi pernah ditanya, apa yang dinamai dosa? Ini yang bertanya, seorang yang kira-kira pertanyaannya seperti Anda ini tadi. Dia sudah berusaha, sudah terdidik dalam keadaan Islam dan lain-lain sebagainya. Dia masih ini. Nabi berkata, kebaikan itu adalah yang hati Anda tenang terhadapnya. Sedangkan dosa itu adalah keraguan yang Anda rasakan dalam diri Anda, walau sudah ada orang berkata begini dan begitu. Jadi kalau Anda sudah maksimal, saya sudah berusaha, saya anggap ini. Boleh jadi usaha Anda itu tanya ini. Nah, lantas masih ada juga yang berkata begitu. Nah, kalau dapat, hilangkan keraguan Anda menuju apa yang meyakinkan Anda. Dan ketahuilah bahwa dosa itu bagi seorang Muslim yang keadaannya seperti ini adalah apa yang meragukannya. Tinggalkan. Cukup jelas ya, saya. Okay. Terima kasih. Saya ingin bertanya dulu sekarang sesuai dengan pembahasan tadi kita, Pak Quraish, terutama dalam hal tawakal ya, berserah ataupun mewakili Allah mewakili kita setelah kita melakukan yang terbaik. Pertanyaannya sejauh mana kita bisa mengatakan bahwa usaha kita terbaik, Pak Quraish? Anda bisa ukur. Karena bisa saja kita ambil contoh anak kecil dan orang dewasa. Usahanya anak kecil terbatas. Iya. Orang dewasa lebih kuat. Betul. Saya dan Anda. Saya kalau misalnya Anda minta saya angkat meja itu, terbatas kemampuan saya. Saya sudah tua. Anda? Masih bisa. Masih bisa. Jadi kita tidak bisa memberikan batasan yang pasti, oh ini, ukur diri Anda. Masih bisa melakukan sesuatu atau tidak. Iya kan? Ya. Saya disuruh angkat kursi ini, tidak bisa saya. Saya sudah katakan saya tidak bisa. Orang yang kuat, bisa dia. Berusahalah semaksimal kemampuan Anda. Setelah itu, serah diri pada Tuhan. Jangan baru setengah, sudah minta. Segitu. Nanti dikasihnya setengah ya. Iya. Baik, terima kasih. Pak Quraish, kita masuk pada kesimpulan. Kita masuk pada kesimpulan. Mari kita lihat kesimpulan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan kita. Yang pertama, ada penghalang yang diciptakan Allah sehingga air sungai tidak bercampur dengan air laut. Tadi kita sudah terangkan sekian banyak pendapat ulama. Yang jelas penghalang itu tidak terlihat atau bisa jadi karena posisi aliran sungai yang biasanya lebih tinggi. Semestinya ada juga penghalang antara orang beriman dan orang kafir. Sehingga meskipun mereka hidup berdampingan dalam masyarakat dan orang kafir lebih banyak jumlahnya, namun identitas masing-masing terpihak. Itu tadi kesimpulan. Tiga, siapapun yang melakukan pelanggaran agama, maka ia dapat dinilai ikut membantu setan dalam memerangi agama Allah. Setiap pelanggaran agama. Kenapa? Karena setan itu kerjanya adalah mendurhakai Tuhan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengharapkan imbalan atau materi dan kenikmatan duniawi dari mereka yang menyambut ajaran beliau. Kalaupun ada upah, maka itu tidak lain kecuali ketulusan mereka menganut dan melaksanakan agama sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kan tertulus, itulah imbalan saya. Karena Tuhan yang akan memberi. Untuk dalam konteks ini juga, untuk memeluk agama Islam, tidak ada petugas tertentu yang menerima upah atas layanan agama. Oh, layanan agama? Iya. Kalau Anda tulus, tidak ada upah. Upahnya dari Allah. Nah, tapi kita tidak ada juga perantara yang menuntut imbalan atau tarif dan biaya penyambutan. Yang dituntut hanya ketulusan yang bersangkutan mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan siapapun dari umat Islam. Itu hemat saya seperti itu. Saya tidak bisa menuntut pada Anda. Tapi kalau Anda mau beri saya, alhamdulillah. Oh begitu. Saya mau tolong ini. Oh, saya baru mau datang kalau Anda bayar sekian. Tidak benar. Jadi tidak boleh punya tarif atau punya. Tidak boleh. Hemat saya itu. Terserah Anda. Nanti saya perlu melihat ini perlu saya hadir atau tidak. Boleh jadi ada suatu tempat yang minta saya, katakanlah, oh ini enggak ada imbalan atau ini imbalannya sedikit. Ada tempat lain minta juga saya imbalannya lebih banyak. Apa saya pergi ke yang banyak? Kalau ini lebih dulu, ini lebih penting. Itu ajaran agama. Nah, tinggal mestinya yang dikunjungi itu yang menampakkan terima kasihnya sesuai dengan apa yang biasa atau apa yang wajar menurutnya. Karena kita tidak bisa juga halangi seorang mubalig misalnya berkata, oh saya tidak mau terima honor. Ya. Karena dia kan juga mau hidup. Anda mau dia berbicara yang baik, dia perlu belajar, perlu beli buku. Pahamilah itu, tapi jangan syaratkan di depan. Saya kira itu ya. Iya. Oke. Baik. Masih ada waktu, Pak. Jadi kalau gitu saya ingin bertanya mengenai hal itu tadi. Jadi ketika kita menginginkan imbalan, apakah itu sebuah kesalahan atau bagus? Bagaimana bagus. Itu? Satu hal dulu yang saya ingin katakan di sini. Keikhlasan buktinya bukan menerima atau menolak. Boleh jadi Anda menolak padahal Anda tidak ikhlas. Bisa enggak? Oh, enggak usah. Anda enggak ikhlas, Anda mau nama. Oh iya. Ya kan? Ya, ada keinginan lain. Iya, ada keinginan lain. Dan boleh jadi juga Anda menerima, Anda ikhlas. Jadi jangan kaitkan penerimaan dan penolakan dengan keikhlasan. Yang dilarang di sini adalah menuntut. Mengharap jangan terlalu ideal barangkali kalau mengharapkan menuntut secara langsung atau tidak langsung. Kalau kita berdagang dengan sesama manusia, itu wajar dong. Tapi dalam berdakwah, kalau mau mengikuti Rasul, saya tidak mengharapkan ini yang tinggi. Tapi kalau ini, saya sebenarnya harap sekian. Bisa saja. Iya kan? Tapi saya tidak menuntut. Kalau tidak kasih saya begini, saya tidak mau. Tidak memaksa, ya. Iya kan? Apalagi memaksa. Baik, terima kasih Pak Kurnes untuk penjelasannya. Penting sekali itu penjelasan ini yang terakhir. Ya, Kak Linda juga terima kasih untuk waktunya ke sini. Atas sukses untuk blognya, Fashion Blogger. Kita di kesempatan kali ini, saya Hilbram benar mengucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain, tentunya dalam Tafsir Al-Misbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.